Ghufira lahu. Bani. Udah apa habis berapa? Kok nanya? Dua kalau gitu. Ya udah yang pertama. Buka maskernya coba. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Muttafaqun. Sil. Ada berapa? Dua. Tiga. Santa. Muttafaqun alaih tadi siapa? Muttafaqun alaih tadi siapa? Bukhari. Salman. Yang kedua. Baik. Kita kemarin dapat faedah tentang dua hadis. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih fala takhtalifu alaih. Dalam riwayat yang lain, fa'idha raka'a farka'u. Sebelumnya, fa'idha kabbara fakabbiru. Dari penjelasan penulis, mutaba'ah yang termaktub dalam hadis adalah mutaba'ah adh-dhahir. Harusnya ada keserasian, keselarasan pada dhahir gerakan-gerakan imam. Tidak boleh menyelisihi gerakan imam atau mendahului gerakan imam. Tapi faedah yang disebutkan penulis, bolehnya berbeda dalam hal niat. Makmum sholat wajib, imam sholat sunnah. Ini yang dikuatkan oleh penulis. Jadi perbedaan niat antara makmum dengan imam diperbolehkan. Jadi kalau kita masbuk, kemudian kita mendapati saudara kita sedang sholat sunnah, silahkan bermakmum dengannya untuk mendapatkan pahala jamaah. Kalaupun dia mau sholat sendirian, maka itu juga boleh. Taib, itu faedah yang disebutkan kemarin. Jadi bolehnya bermakmum munfarid kepada seorang imam yang mutanafil. Makmumnya sholat fardu, imamnya sholat sunnah. Seperti pula hadis yang dibawakan yang dijadikan dalil, hadis Mu'ad. Mu'ad ketika awal waktu sholat isya sholat di belakang Rasulullah, kemudian beliau pulang menjadi imam bagi kaumnya sholat isya, pada haknya Mu'ad sholat sunnah, pada haknya kaumnya sholat fardu. Taib. Ma yukhadu minal hadis. Sekarang kesimpulan hadis yang tersebut. Kata penulis, yang pertama, wujubu mutaba'atil ma'mumi lil imam fis sholati wa tahrimil musabaqah. Wajib mengikutinya makmum terhadap imam dalam sholat, dan haram hukumnya mendahului. Athani yang kedua, tahrimu mukhalafatihi wa butlanu sholati biha. Haram menyelisihi imam dan batilnya sholat biha, dengan penyelisihan tersebut. Kecuali kalau si imam, si makmum tadi berniat infirad, memisahkan diri. Taib, berniat memisahkan diri. Apa gambarannya? Taib, seperti masbuk ya, yang tertinggal sholat bersama imam. Kemudian dia menyempurnakan sholatnya sendirian. Contoh, dia sholat maghrib karena mungkin jamak takhir bersama imam yang mukim. Nah, ketika sang imam tadi di rokaat yang ketiga berdiri, maka si makmum ini karena niatnya sholat maghrib, dia duduk at-tahiyat akhir. Kemudian dia menyelesaikan tasyahud akhirnya, kemudian salam, lalu bangkit kembali mengikuti gerakan imam ya, yang dia dapatkan untuk melanjutkan sholat isya. Ini enggak membatalkan sholatnya. Tapi kalau sama-sama sholat isya, ya, si imam isya, sang makmum juga isya, kemudian si makmum ya niat menyelisihi gerakan imam, maka batal sholatnya. Tapi kalau penyelisihan tadi karena tidak ada unsur kesengajaan, contoh mic-nya mati ya, kemudian terjadi kesulitan untuk mendengar takbir imam ya, maka dalam keadaan itu si makmum bangkit duluan. Ternyata setelah bangkit mendapati imamnya belum bangkit ya, maka dia kembali untuk apa, sujud. Nah, di situ penyelisihan atau musabaqah dalam gerakan mendahului gerakan imam tanpa sengaja. Nah, ini tidak membatalkan. Dia susulkan kembali untuk ya sujud, menunggu kemudian takbir sang imam. Tapi kalau berniat, maka hukumnya haram dan membatalkan sholatnya. Atsalitsu yang ketiga, annal afdhala fil mutaba'ah antaqa'a a'malul ma'mum ba'da a'malil imam mubasyarah. Ya, mutaba'ah yang paling afdol ya, jadi gerakan mengikuti imam yang terbaik itu hendaknya gerakan makmum mengikuti setelah gerakan imam secara langsung. Jadi ketika imam Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Ketika imam ya takbir untuk ruku Allahu Akbar, makmum langsung Allahu Akbar. Ketika imamnya sami Allahu liman hamidah, langsung Rabbana lakal hamdu. Jadi enggak tunggu lama baru kemudian Rabbana lakal hamdu, enggak. Nah, kecuali kalau misalkan memang gerakan imam terlalu cepat dan kita belum menyelesaikan ya, bacaan wajib sekalinya. Nah, ini boleh. Tapi kalau misalkan gerakan imam ya secara umum ya, kita bisa mendapatkan satu apa zikir wajib dalam gerakan sholat tadi, maka yang terbaik adalah segera mengikuti imam. Ya, segera mengikuti imam. Kenapa? Mengikuti imam ini hukumnya wajib. Bahkan termasuk salah satu dari ya, rukun sholat berjamaah. Adapun dia membaca zikir sholat itu hukumnya wajib saja. Apalagi kalau yang sudah kedua sunnah, yang ketiga apalagi. Jadi jangan sampai kita zikirnya panjang sampai imam berpindah gerakan yang dahulu ke gerakan yang berikutnya, maka ini kurang afdol. Jadi yang terbaik dari mengikuti imam adalah bersegera setelah imam baca takbir, berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, makmum mengikuti. Tidak berlambat-lambat dengan hujah menyelesaikan zikir. Qala al-fuqaha'u tukrahul musawatu wal muwafaqatu fi hadhil a'mal. Hukumnya makruh membersamai imam ya, atau menselaraskan dengan gerakan imam fi hadhil a'mal, pada gerakan-gerakan ini. Ya, jangan sampai kita imam baru takbir kita juga ikut Allahu Akbar. Ini makruh hukumnya. Kalau mendahului haram, tapi kalau membersamai hukumnya makruh. Tidak membatalkan sholat, tapi yang mengurangi pahala tentunya. Yang paling afdol itu. Hatta dalam sujud, biasanya kita dapati sujud akhir. Imam sudah Allahu Akbar untuk at-tahiyat, yang lain masih sujud terlalu lama. Ini enggak afdol pada hak sang makmum. Kenapa? Karena dia sholat posisinya berjamaah. Berbeda kalau sholat sendirian, silahkan melakukan gerakan-gerakan yang nyaman untuknya. Berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama, silahkan. Tapi karena posisinya dia sekarang jadi makmum, maka mengikuti segera setelah gerakan imam itu lebih baik. Ar-rabi'u yang keempat, annal imama idza shalla jalisan li'adzihi 'anil qiyam shalla khalfahul ma'mumuna julusan walau kanu qadirina 'alal qiyam tahqiqan lil mutaba'ah wal iktida'. Imam jika sholat posisinya duduk karena lemah, tua atau sakit untuk berdiri, sholat di belakangnya para makmum duduk pula walaupun kondisinya mereka mampu untuk berdiri, sebagai bentuk realisasi dari mengikuti dan mencontoh imam. Nah, ini pun kemarin ada tiga qaul. Qaul yang pertama, tetap duduk dari awal. Qaul yang kedua, tetap berdiri bagi makmum walaupun imam duduk. Qaul yang ketiga, dilihat. Ya, kalau si imam tadi duduknya dari awal sholat, si makmum ikut duduk. Tapi kalau si imam tadi duduknya di pertengahan sholat, maka ya si makmum tetap berdiri. Itu ya, itu yang dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dilihat posisinya. Kalau si imamnya dari awal sudah duduk, makmum duduk walaupun mampu berdiri. Ya, taib. Tapi kalau misalkan imamnya ini duduk di pertengahan sholat, maka si makmum tetap berdiri walaupun si imam duduk. Nah, ini posisi apa? Ngikuti imam dalam hal duduk atau berdiri. Masya Allah. Ini pun ada fikihnya, ada tata caranya. Yang kelima, al-khamisu annal ma'muma yakul, ya, annal ma'muma yakul rabbana lakal hamdu. Sang makmum berkata rabbana lakal hamdu hainama yakulul imam sami Allahu liman hamidah. Ketika si imam membaca sami Allahu liman hamidah, jadi enggak mengikuti ketika bangkit dari itidal, si makmum enggak membaca sami Allahu liman hamidah, enggak, tapi cukup membaca rabbana lakal hamdu. Ini juga terkadang masih banyak yang salah ya, karena yang membaca sami Allahu liman hamidah itu haknya imam dan haknya munfarid ketika dia sholat sendirian. Tapi kalau dia sholat bermakmum dengan imam, maka dia cukup membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Taib. Waqala Ibnu Abdul Bar la'a'lamu khilafan. Aku enggak tahu khilaf tentang hal ini, adanya perselisihan. Fi annal munfarida yakul sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Bagi orang yang sholat munfarid, ya, untuk dia berkata ketika bangkit dari i'tidal, ketika dia sholat sendirian, ya harus mengatakan sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, kalau dia sholat sendirian. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah, ammal imam fayusamma wa yahmad. Ya, adapun imam, dia membaca sami Allahu liman hamidah dan melanjutkan rabbana lakal hamdu. Yajma'u bainahuma faqad thabata fil Bukhari anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainahuma. Ya, dia sang imam mengumpulkan ya keduanya. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Karena apa? Datang hadis yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengumpulkan dua zikir ini. As-sadisu anna minal hikmati fi ja'lil imami fi sholat al-iktida'u wal mutaba'ah. Hikmahnya kita jadikan seorang imam dalam sholat untuk dicontoh dan diikuti, bukan diselisihi atau didahului. Ini haknya imam dan kewajiban makmum. As-sabi'u jawazul isyarah fi sholati lil hajah. Bolehnya bergerak untuk berisyarat dalam sholat ketika ada hajah. Apa diantaranya? Tadi Rasulullah contohkan ya dengan isyarat untuk duduk di belakangnya. Ya, taib, itu boleh dan itu tidak mengurangi apa? Pahala sholat. Termasuk tempat-tempat yang diperbolehkan untuk bergerak di situ. Gerakan-gerakan yang boleh. Atau ketika hendak menghalau orang yang lewat di depannya pakai isyarat, boleh. Ya. Nah, diperbolehkan. Jadi menggerakkan salah satu anggota badan untuk memberikan isyarat itu boleh. Karena apa? Karena ada kebutuhan yang harus ya dia lakukan. Athaminu fil hadithi dalilun ala ta'kidi mutaba'atil imam. Dalam hadis ini juga ada dalil atas penguatan mengikuti imam. Wa annaha muqaddamatun ala ghairiha min a'malis shalah. Nah, ini yang kita katakan tadi, mengikuti gerakan imam ini diutamakan ala ghairiha, dari selainnya. Min a'malis sholat, dari amalan-amalan, gerakan-gerakan sholat. Ya, jangan sampai kita berhujah bacaannya pengen panjang, pengen banyak, kemudian sampai tertinggal jauh dari gerakan imam, terutama ketika sujud atau ruku. Faqat asqatal qiyamu anil ma'muminal qadirina alaihi ma'anahu ahadu arkanis sholati kullu dhalika li ajri kamalil iktida. Taib. Dan telah menggugurkan berdiri bagi sang makmum yang mampu untuk berdiri, bersamaan bahwasanya berdiri itu adalah salah satu rukun sholat. Ya, dalam sholat fardu berdiri itu termasuk rukun. Orang yang mampu berdiri kemudian dia enggak berdiri ya, selama tidak darurat atau dia karena sakit, maka sholatnya pun batal, enggak boleh. Sakit yang tidak mampu berdiri misalkan, patah kaki atau ya lemah, betul-betul enggak bisa berdiri, sholatnya dengan yang dia mampu. Sholu qa'iman fa'ilam tastati fa'qa'idan fa'ilam tastati fa'ala junubikum. Berdiri kalau mampu, duduk kalau tidak mampu, berbaring kalau masih tidak mampu. Tapi kalau sholat sunnah, sholat nafilah, maka bebas dan berdiri lebih baik. Taib. Yang semuanya itu ya untuk penyempurnaan iktidak mengikuti imam. At-tasi'u wa minhu yu'khadu tahattumu ta'atil qadati wa wulatil amri wa mura'atin nizam wa adamul mukhalafah wal insyiqaq ala ru'asa. Wa minhu, dan darinya diambil lebih jauh dari hadis ini faedahnya, tahattum ta'atil qadah, wajibnya mentaati al-qadah ya. Apa ya, komando komandan, pemimpin, wajib mengikuti mereka jika sudah dijadikan sebagai pemimpin. Maka wajib mengikuti mereka pada perkara yang ma'ruf. Hatta dalam lingkup kecil, amir safar misalkan, kita safar bertiga, kita tunjuk salah satu dari teman kita, antum amir, ya, maka kita ikuti dia. Taib. Jadi wajib untuk mentaati qadah, ya, ya, komandan atau yang semisal itu, wa wulatil amri, pemerintah, penguasa, dan menjaga aturan. Ya, muraatin nizam, taat aturan, baik aturan secara khusus, secara umum pemerintah kita atau secara khusus juga penting. Contoh di sekolah-sekolah, ya, dikasih aturan di situ A, B, C, wajib mentaati aturan tadi. Nah, atau secara umum yang di apa tentukan oleh penguasa kita, kecuali jika mereka memang memberikan keringanan-keringanan, ini aturan tapi silahkan bebas, mau ikut alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Misalkan wa'adamul mukhalafah, dan tidak menyelisihi dan memisahkan diri dari pemimpin, insyikok, ya, melawan, memisahkan diri. Siapa mereka? Ya, penguasa kita, orang-orang yang kita pilih sebagai pemimpin, penguasa. Selain mereka maka tidak. Dalam arti secara umum, ya, kalau secara khusus kita punya orang tua, kita taati. Kita punya guru, kita taati pada perkara yang ma'ruf. Fama hadhihi asy-syara'i'u al-ilahiyyatu illa lita'widina 'ala sam'i wa tha'ah wa husni ittiba'i wa itlafi bijanibi ta'abbudi biha lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka syariat ilahi ini tidaklah melainkan untuk membiasakan kita pada prinsip mendengar dan taat kepada penguasa. Tapi qayidnya apa? Pada perkara yang ma'ruf. Adapun pada perkara yang mungkar, maka la sam'a wa la ta'ah, tidak ada di situ mendengar, tidak pula di situ taat. Tetapi bukan dalam arti memberontak. Tapi bukan dalam arti apa? Memberontak. Dan memperbaiki ittiba, mengikuti, wa'tilaf, dan bersatu. Di samping beribadah dengan itu semuanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mentaati pemerintah kita itu bentuk ibadah. Ya, ibadah yang lebih luas jangkauannya dari sekedar sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, taat penguasa pun ibadah. Ini terkadang yang terlalaikan dari kaum muslimin, bahwasanya mentaati penguasa itu ibadah. Ma'jur alaihi, diberikan pahala padanya. Dan alhamdulillah ahlu sunnah senantiasa terbimbing oleh para ulama untuk satu prinsip ini, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, baik pada perkara yang kita benci atau perkara yang kita suka. Tidak seperti para hizbiyun, senang dengan apa yang menguntungkan mereka dari keputusan-keputusan, tapi mereka benci dengan peraturan-peraturan yang disangka atau dikira merugikan mereka. Senang kalau dikasih, benci mereka kalau ditahan. Ini prinsip dari prinsip, ya, Islam, prinsip Ahlu Sunnah. Wa ma'a'adhamul islami wa asma tasri'atihi wa ajallu ahdafihi. Maka betapa agungnya Islam, betapa mulianya syariat-syariatnya, tinggi, dan betapa mulianya ahdafihi, tujuan-tujuannya, agamanya mulia, syariatnya juga tinggi, demikian pula maksud dan tujuannya juga taib agung. Waffaqallahu al-muslimina ila tabassur bidinihim wa tiba'ihi fa istami'u syamluhum wa tatawahhada sufufuhum wa ta'lu kalimatuhum. Allah berikan taufik kepada kaum muslimin untuk tabassur, melihat, mempelajari lebih jauh, lebih dalam terhadap agama mereka dan mengikutinya, sehingga kumpul kekuatan mereka, bersatu saf-saf mereka, dan tinggi kalimat mereka. Famal khairu illa fil ijtima'i wa tafahum wa masyarru illa bitafriqi wal ikhtilafi wal mira'ul batil. Tidaklah ada kebaikan kecuali bersatu, wa tafahum, wazan tafa'ul, saling memahami. Taib. Dan perkara ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafahum, tasyawur, tazawur, ta'atuf, tahabub, tahadi, saling memahami. Tidak hanya pengen dipahami, tapi juga saling dari kedua belah pihak. Karena sifat manusia biasanya hanya pengen satu arah, pengen orang itu paham dengan kita, pengen orang itu paham dengan apa yang kita lakukan. Kita salah pun pengennya dipahami, tolong pahami saya, maksudnya begini dan begitu, begini dan begitu. Tapi ketika ya timbal balik untuk bisa memahami kondisi manusia, itu sulit. Dan Islam memerintahkan kita untuk tafahum, saling memahami, tasyawur, ya, saling bermusyawarah. Taib. Wa masyarru illa bitafriq, dan tidaklah ada keburukan kecuali di situ tafriq, kecuali dengan adanya tafriq, perpecahan dan perselisihan. Pokoknya kalau sudah ada perselisihan, perpecahan, itu syar yang muncul dan syaitan bermain biasanya. Kalau syaitan sudah bermain, ya, dan orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk, ya, membawa jiwanya, tidak memiliki cukup ilmu untuk membimbing dirinya, itu sangat berbahaya. Kenapa bermain syaitan? Ya, akan dipermainkan hati ini, disusupi dengan apa? Kalimat-kalimat yang seakan-akan nasihat, ya. Terus mencari kesalahan, ya. Terus, ya, sekian banyak syaitan terus masuk di situ. Kenapa? Ikhtilaf sudah, beda tujuan. Wal mira'ul batil, kemudian juga apa? Sebab mira', perdebatan. Batil, yang batil, apa mira' batil itu? Ya, perdebatan yang masing-masing pengin menang, tidak mau cari kata mufakat, tetapi apa yang dia miliki harus gul, harus dipakai. Nah, itu mirok yang batil. Adapun perdebatan itu pasti terjadi dalam segala hal, hatta hal-hal kecil pun terkadang jadi perdebatan. Tapi kalau niatnya untuk cari hak, ya, sebagaimana perintah Allah, wajadilhum billati hi ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Artinya apa? Debat untuk cari mufakat, mana yang jelek ditinggalkan, yang baik dilakukan, itu boleh. Tapi kalau sudah mirok batil, yang masing-masing kubu pengennya menang dan benar, maka ini adalah sebab-sebab kejelekan yang menimpa umat ini. Taib. Dan ini memang sebuah perkara yang besar, ya, yang kita kaum muslimin diuji dengan itu. Taib. Illa man rahimah rabbuh. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Suratul Anfal 46. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian berselisih, sehingga fatafsyalu lemah dan hilang rihukum kekuatan kalian. Dan sabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Taib, itu pelengkap dari faedah atau kesimpulan yang ada dalam hadis ini yang masih berkaitan dengan mutaba'atul ma'mum lil imam. Jadi kita boleh berselisih dengan imam khusus dalam sholat, dalam hal niat saja. Tapi kalau dalam hal gerakan maka tidak boleh. Harus mengikuti imam, harus ya bergerak setelah gerakan imam, tidak boleh mendahului, tidak boleh membersamai, atau jarak perpindahan dia terlalu lama dari pindahnya imam dari gerakan satu ke gerakan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Posisinya masbuk, mendapati imam sujud akhir, duduknya taib. Sebenarnya permasalahan ini bukan termasuk permasalahan yang kalau benar dikatakan benar, kalau tidak dikatakan salah. Artinya di sini wasi, perkaranya luas. Misal apa? Ada yang berdalil dengan dalil ini bahwasanya mengikuti gerakan imam itu diantara rukun. Kalau kamu enggak ngikut tasyahud akhir, sholat kamu batil. Misalkan. Atau berpendapat mengatakan kalau kita tasyahud awal sementara imam tasyahud akhir dalam sholatnya, kita tetap duduk tasyahud awal. Kalau enggak maka batil, enggak nyampe ke tingkat itu. Artinya perselisihan yang luas gitu loh. Mau duduk tasyahud akhir pun ada dalilnya, enggak pun enggak masalah. Seperti perselisihan dalam hal tasyahud akhir ketika subuh ya. Sebagian menyatakan boleh duduk tasyahud awal. Ya. Sebagian menyatakan boleh duduk tasyahud akhir mengikuti gerakan imam. Kalau ulama Saudi ya, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin ikut gerakan imam. Tasyahud akhir. Syekh Mukbil sendiri dan ulama Yamaniyun mengatakan tasyahud awal. Mau pilih mana ini? Ya sama seperti yang disebutkan tadi. Jadi enggak terlalu beda. Ini enggak sampai dikatakan kalau kamu enggak kayak gini batil sholatmu. Kamu bukan ahlussunnah loh. Ini yang megang Syekh Utsaimin ini. Kalau enggak maka kamu keluar ahlussunnah, enggak sampai segitu. Jadi perselisihan yang wasi. Gitu. Boleh, silahkan. Kalau dalil dari ya ulama yang merojihkan tasyahud akhir dalam atahiyat dalam sholat yang punya satu tasyahud seperti sholat subuh atau sholat sunnah, itu karena tasyahud akhir itu duduknya lama. Dan kalau kita tasyahudnya duduk tasyahud awal dan posisi kita tasyahud akhir, ini akan kurang nyaman gitu loh. Sehingga yang paling nyamannya tasyahud akhir. Enggak apa-apa. Baik. Jadi ini perselisihan yang na'am artinya terjadi tapi tidak sampai dikatakan orang itu khilafu sunnah. Jadi silahkan duduk tasyahud akhir berdalilkan dengan hadis ini, mengikuti imam. Ya, ada dalilnya jelas. Idza rafa'a idza kabbara fakabbiru wa idza rafa'a farfa'u. Nah, wa idza sajada fasjudu. Artinya apa? Ini rentetan ucapan perintah untuk mengikuti imam gitu, walaupun enggak ditafsir satu-satu. Jadi apa yang digerakkan imam ikuti. Sampai dalam kunut ini pun ada yang mengatakan silahkan ikuti. Gitu. Bukan dalam rangka untuk kita ikut kunut ya, tapi apa mutabah imam tadi. Kalaupun enggak masalah, wong kunut memang enggak ada dalilnya. Bukan enggak ada dalilnya. Ahlussunnah sendiri merujikan enggak ada kunut ini. Walaupun secara panjang lebar pun Ibnu Qayyim yang sudah sering kita sampaikan dalam Zadul Ma'ad dibahas tuntas itu kunut itu A sampai Z. Ya, yang pada akhirnya keputusannya yang pakai kunut tidak batil sholatnya. Tapi yang lebih kuat tidak pakai kunut. Yang pakai kunut enggak batil sholatnya. Tapi yang lebih kuat pendapat ini enggak pakai apa? Kunut. Seperti itu. Ya, tapi kalau kita enggak usahlah pakai kunut, wong jelas kok itu bukan gerakan yang disyariatkan gitu. Tidak masalah. Artinya di sini ya tidak sampai perselisihan yang mengangkat sampai terlalu ini bukan ini salah enggak. Artinya ini luas, perselisihannya yang luas gitu. Mau ngikut duduk tasyahud akhir karena imam tasyahud akhir boleh, mau kita duduk tasyahud awal pun juga boleh. kita masbuk. Imamnya enggak mengeraskan takbir. Gambarannya dia imam. Dia imam, artinya dia imam jelas imam gitu loh, bukan orang yang sholat kemudian kita jadikan imam. Tapi dia enggak ngerti. Nah, yang seperti ini wallahu alam, kalau misalkan antum enggak ngerti siapa dia. Ya, misalkan kita safar gitu ya. Kemudian kita singgah di salah satu masjid untuk qadha apa untuk qasar atau jamak. Kita enggak usah bermakmum sama mereka. Kenapa? Alasannya kita enggak ngerti siapa dia. Kita juga enggak ngerti sejauh mana kemampuan dia baca Quran. Jangan-jangan dia cuma sholat-sholatan doang. Artinya dia sholat cuma bacaannya pun ya umum lah. Artinya dia nggak begitu paham Al-Fatihah, mungkin kurang fasih dalam pembacaannya. Nah, ini kita menislat sendiri kalau posisinya seperti itu. Tapi kalau yang di depan kita ini yakin ya, kita kenal orangnya, ya ahlu sunnah, silahkan bermakmum dengan dia walaupun dia sholat sunnah. Nah, kalau kondisinya yang disampaikan tadi itu seperti kasus ketika sholat di masjid jamek dengan imam rawatib, mic-nya mati. Sementara sholat kita di lantai 2 misalkan. Ini piye kayak gini. Ya sholat sendiri-sendiri, silahkan selesaikan. Ya, pas mau tasyahud akhir ternyata imam Allahu Akbar. Ya sudah selesaikan, enggak usah ikuti imam lagi. Nah, itu kondisinya. Ini juga pernah terjadi dulu. Ya, lama dulu di Karawang. Sama-sama kita juga baru di situ. Ya. Ada pedagang es sepohan, kita ya anggapan kita dia itu pribumi situ. Kita enggak ngerti ternyata sama-sama pengunjung gitu loh. Kita persilahkan maju karena dia pakai sarung kayak orang pribumi gitu kan. Ternyata sampai tasyahud akhir itu dia takbirnya enggak terdengar sama sekali. Ya, kita rukuk lama kok, ini kok enggak takbir-takbir. Lama kita rukuknya itu sengaja, apa ini orang bacaannya lama atau gimana? Sampai apa? Dia sujud. Mau balik lagi kita baru tahu, udah kok udah sujud. Ya akhirnya kita selesaikan sendiri. Seperti itu. Kalau kondisinya seperti itu. Ini udzur dan itu bukan niat kita untuk menyelisih imam, tapi karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk mengikuti imam dengan dikiaskan tadi. Yang mengikuti imam mic-nya mati sementara kita jauh. Ya selesaikan sendiri aja. Tiwas kita ngikuti, nanti lu apa gerakannya tertinggal jauh, selesaikan sendiri. Nah, ya tadi yang kita sampaikan kalau misalkan memang apa kondisi kita masbuk dan pengin sholat, jangan ngasal bermakmum pada seseorang gitu. Karena kita nggak tahu kondisi dia seperti apa, jangan-jangan dia dukun ya, jangan-jangan dia ya jauh lah dari ya taib bacaan Qurannya dan lain sebagainya. Mending sholat sendiri kalau di PT kan. Jadi telunjuk ininya, anunya apa namanya, dikembalikannya, ya itu juga bebas. Mau selesai setelah baca doa pelindungan dari empat perkara itu, mau ditutup assalamualaikum assalamualaikum boleh, mau assalamualaikum assalamualaikum tutup boleh gitu. Insyaallah ya dua-duanya sama gitu, nggak ada yang dikatakan afdol, artinya dua keadaan itu boleh. Nah, artinya di sini nggak sampai seperti yang pertama tadi, nggak sampai dikatakan ini sholatnya nggak sah atau sah, afdol nggak afdol, seperti itu. Mau selesai baca tahajud kemudian dikembalikan assalamualaikum assalamualaikum boleh, mau assalamualaikum assalamualaikum kembali boleh. Nah, Allah alam so. Fadlu barakallahu fikum.